asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku pindah, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi I'm not.